Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang berbahagia, kegiatan seperti ini, taklim, ngaji, talabul ilmi, menghadiri majelis ilmu adalah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa. Melalui majelis ilmu kita berikhtiar agar semakin hari semakin lebih baik. Dan yang dilakukan oleh ahlu sunnah untuk terus menghidupkan majelis ilmu adalah yang terbaik dibandingkan yang lain. Kalau sebuah perusahaan tidak mungkin setiap hari ada kegiatan motivasi, nggak mungkin. Biar 6 bulan sekali, setahun sekali. Yang namanya perusahaan nggak mungkin mengagendakan upgrade skill. Ya. Tahu upgrade skill ya? Ngerti lah orang perusahaan. Ya masih Ihsan ya? Oke, senyum. Upgrade skill itu meningkatkan kemampuan, nggak mungkin tiap hari. Tapi tetap terus upgrade skill itu selalu dilakukan. Dan itu memang SOP atau protapnya seperti itu. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Bahkan yang sudah sejak pertama diterima bekerja di satu perusahaan di bidang electrical, di bidang kelistrikan, 10 tahun, 20 tahun. Ya tetap ketika upgrade skill itu harus ikut. Dan ternyata dimulai lagi dari nol mengenalkan dasar-dasar electrical itu. Padahal dia sudah ahli di bidangnya. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa hal itu dilaksanakan dan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan. Karena bisa saja manusia itu lupa. Mungkin yang namanya kita itu khilaf. Melalui kegiatan-kegiatan seperti itu, kemampuan itu terjaga, bahkan semakin meningkat. Itu urusan dunia. Walhamdulillah, ikhwati fillah, rahimakumullah. Kegiatan-kegiatan seperti ini, ngaji, penyelenggarakan majelis ilmu, sesungguhnya lebih mulia dari itu semua. Kalau kegiatan-kegiatan lain, tujuannya adalah untuk meraup dan mengumpulkan keuntungan-keuntungan duniawi. Adapun yang dilaksanakan oleh ahlu sunnah salafiyin aktif menghidupkan majelis ilmu, tujuannya adalah mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. maka harus disyukuri kegiatan majlis ilmu terus dirawat dan dihidup-hidupkan. Sehingga tiap hari diasah terus keimanannya, ketakwaannya, kesabarannya, kualitas syukurnya, kelemah lembutannya, hikmah dan bijaknya, diasah terus setiap saat, setiap waktu. Dan yang seperti ini tidak ada yang melakukannya kecuali ahlu sunnah, murni Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tanpa tendensi-tendensi yang lain. Tidak ada itu ujaran-ujaran atau pernyataan-pernyataan yang kasar. Tidak. Karena kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau bukanlah orang yang kasar. Bukanlah orang yang kasar. Maka amat menyedihkan ketika sejumlah orang yang dianggap sebagai tokoh agama, bahkan dimasukkan dalam barisan alim ulama, tapi ceramah-ceramahnya berisikan, bermaterikan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan, disandingkan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan oleh ahlu sunnah, oleh salafiyin, murni mengajak umat untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus bisa menilai diri sendiri bahwa dengan menghadiri majelis ilmu ada peningkatan semangat untuk beribadah, sehingga kita semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Mestinya kita bisa mengukur kadar diri ketika sekian waktu lamanya majelis ilmu ditinggalkan, tidak dihadiri, semangat beribadah otomatis turun. Maka kita harus menjaga semangat supaya menghadiri majelis ilmu agar semangat beribadah itu tidak turun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang kita baca adalah nasihat-nasihat para ulama rahimahumullah. Nasihat-nasihat yang begitu manis terasa. Sangat indah. Nasihat-nasihat dari para ulama yang betul-betul bisa mengena di dalam hati. Tepat sekali dengan realita yang sedang kita alami dan kita jalani. Nasihat-nasihat ulama yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nasihat-nasihat ulama yang tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali melalui majelis ilmu. Ali ibn al-Fudail bin Iyad rahimahullah, itu putra kandung dari al-Fudail bin Iyad, ayahnya ulama yang ceritanya panjang karena latar belakangnya seorang perampok begal besar. Al-Fudail bin Iyad lalu bertaubat, kemudian tinggal di Mekah, menetap di sana, lalu menjadi ulama besar rahimahullah. Punya seorang anak laki-laki bernama Ali, tidak kalah juga keilmuan dari bapaknya. Nah, Ali ibn al-Fudail sebagai anak mengatakan, ma ahla kalama ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sang anak Ali namanya mengatakan, ucapan-ucapan sahabat Nabi kok begitu manis ya. Kenapa indah? Faqala al-Fudailu ya bunayya, wa tadri lima halla. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, anakku, Apakah kamu tahu kenapa kok bisa manis dan menyejukkan ucapan-ucapan para sahabat itu? Qala la ya abati, kata anaknya, saya tidak tahu bapak. Qala, kata Al-Fudail bin Iyad, li'annahum aradu bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika mereka berbicara, pada saat menyampaikan nasihat, yang mereka inginkan adalah keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat-nasihat ulama itu bisa kita rasakan manis, tepat di sasaran, mengena di hati. Karena mereka berbicara bukan untuk mendapatkan sanjungan. Mereka berbicara bukan karena untuk dipuji. Mereka berbicara ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamdun Al-Qassar bertanya kepada hadirin, ma balu kalamis salafi anfa'u min kalamina. Apakah kalian tahu dan faham kenapa kata-kata yang diucapkan salafus salih jauh lebih bermanfaat dibandingkan apa yang kita katakan? Qala Hamdun Al-Qassar menjelaskan setelahnya, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa ridhar Rahman wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalqi. Kenapa kok kata-kata yang diucapkan salaf itu begitu indah? Dirasa manis dibandingkan dengan apa yang kita ucapkan? Jawabannya jelas. Karena as-salafus salih ketika berbicara, tujuannya untuk izzul Islam. Mereka ingin menegakkan agama Islam. Waridur Rahman, mereka berbicara, mereka berkata-kata, yang dicari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu, sementara kita tidak. Kita kalau berbicara li'izzin nufus, untuk kepentingan pribadi. Wa talabid dunya, kita berbicara karena untuk memperoleh tendensi-tendensi duniawi. Waridhal khalqi, kita berbicara agar orang lain suka kepada kita, kepada pribadi. Itu bedanya, kata Hamdun Al-Qassar rahimahullahu ta'ala. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ucapan dan kata-kata yang diucapkan as-salafus salih terasa benar manfaatnya. Sungguh manis dirasakan karena faktor keikhlasan yang mereka punya. Betul-betul murni memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita rahimahumullah tidak henti-hentinya, tidak pernah kenal lelah dan tidak mengerti apa arti bosan saat mengingatkan kita tentang pentingnya ikhlas dalam semua aspek kehidupan. Secara ringkas, Az-Zubair Ibnul Awam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sudah dijamin masuk surga, termasuk as-sabiqunal awwalun yang mula-mula menyatakan Islam, Az-Zubair Ibnul Awam, beliau mengatakan, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Az-Zubair Ibnul Awam mengatakan, siapa yang mampu dan bisa memiliki amalan saleh yang tersembunyi tidak ada orang lain tahu, falyaf'al, lakukanlah. Melakukan sebuah kebaikan tanpa diketahui orang dan tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu bukan perkara mudah, sesuatu yang susah. Oleh karena itu Az-Zubair Ibnul Awam, sahabat mulia, mengingatkan kita, menekankan secara tegas pentingnya hal ini, berbuat baik, tersembunyi, beribadah tanpa diketahui, beramal saleh, tidak ingin orang lain tahu. Hal-hal yang seperti ini perlu kita pelajari dan wajib kita miliki. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan kegiatan dakwah fisabilillah. Tuntutan untuk ikhlas itu berkali-kali lipat dibandingkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan secara individu, dibandingkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan secara sendiri. Tantangan untuk ikhlasnya lebih berat ketika sudah menyangkut banyak orang. Maka melalui nasihat-nasihat para ulama yang begitu indah dan terasa manis ini, harapannya kita bisa belajar untuk memperbaiki diri, bahwa ternyata yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah amal ibadah yang ikhlas. Yang tidak ikhlas Allah tidak akan terima, sehingganya sia-sia, capek belaka, hanya lelah terasa. Bahkan bukan hanya Allah tolak, Allah pun murka. Ibadah yang seharusnya diserahkan dan dipersembahkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala, ternyata diduakan dengan berharap pujian dan sanjungan dari orang. Siapapun orangnya, ikhwati fillah rahimakumullah, yang saat berbuat baik, ketika dia beribadah, benar-benar ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka dia akan istiqomah. Dia tidak peduli orang lain memuji, dia pun tidak ambil pusing ketika orang lain mencaci. Ketika ada yang memuji, tidak menambah semangatnya, karena memang seperti itulah dia bersemangat. Pada saat ada yang mencaci, ada yang membenci, semangatnya pun tidak turun. Karena yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia kerjakan adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, menghibur serta menguatkan semangat. Kata Ibnul Mubarak, "Ya Ibnul Mubarak, idza 'arafta nafsak lam yadhurraka ma qila fika." Ini menasihati diri sendiri. Hei Ibnul Mubarak, kalau kamu betul-betul mengetahui dan memahami kadar dirimu, apapun yang dikatakan dan disebut dan diperbincangkan orang tentang dirimu, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Karena masing-masing kita sudah mengerti kadar diri, tapi seringnya kadar diri sendiri pun tidak kita ketahui. Ketika dipanggil oleh orang, hei orang bodoh, parah, tersinggung, padahal betul-betul bodoh. Kalau misalkan mengerti kadar diri sendiri, ya emang saya bodoh, betul. Tersinggung tidak, sakit hati tidak, malah dia bersyukur, ya kamu sudah mengingatkan saya memang bodoh ini, harus belajar. Bukan kemudian pasrah, ya wes aku bodoh lah. Tapi ada tindak lanjutnya, ada follow upnya. Kalau memang sudah mengaku bodoh, belajarlah. Kamu itu orangnya emosional ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sore siapa? Lah ini barusan. Baru dibilang seperti itu marah. Sudah tersinggung. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah menasihati kita semua, Kalau kita sudah memahami kadar diri sendiri, apapun yang diucapin orang itu gak akan pengaruh sama sekali. Gak pengaruh. Karena yang dia cari adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Aba Musa, law ijtahadta kullal jahdi ala an turdiyan nasa kullahum fala sabila ilaihi. Fa in kana kadzalika fa akhlis amalaka wa niyyataka lillahi azza wa jal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada salah seorang muridnya, wahai Abu Musa, ini salah seorang muridnya, sekalipun kamu berusaha sampai mati, ya, apapun upaya yang kamu kerjakan supaya semua orang itu suka kepadamu, gak mungkin. Fala sabila ilaihi. Mustahil. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa membuat semua orang itu suka, simpati, dan bisa menerima. Gak mungkin. Kalau kita berpikir sampai seperti itu, pada akhirnya akan kecewa, sakit hati. Demikian juga akhirnya apa? Pesimis, patah semangat. Oh, sesuatu yang mustahil kok diupayakan. Hidup kita di dunia ini tidak akan pernah mungkin lepas dari pro dan kontra. Antara yang suka dan yang benci. Antara yang menolak dan yang bisa menerima. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seperti itu kenyataannya, maka fa'akhlis amalaka wa niyyataka lillahi azza wa jalla. Sudahlah. Ikhlaskan amal perbuatanmu, ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk manusia, untuk orang, gak mungkin bisa semuanya kemudian senang. Ya tetap aja ada yang gak suka. Yang berbuat jahat, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang membela, ada yang membenci. Itu penjahat. Orang baik juga seperti itu. Yang berbuat baik bukan kemudian lantas disukai. Bahkan orang-orang yang baik itu disingkirkan. Karena dinilai akan mengganggu. Terus non-job. Non-job itu dikasih apa status gak ada pekerjaan. Pokoknya apa? Pokoknya pangkat ada, tapi gak punya job, gak ada jabatan, gak pegang pasukan. Kenapa? Ya terlalu jujur dia. Kamu malah merugikan yang lain kalau gak jujur. Kalau kamu jujur malah merugikan yang lain. Kita gak bebas nanti. Iya. Itu orang baik loh. Orang baik. Apakah kemudian jadi orang baik itu lalu disukai oleh semua orang? Gak mungkin. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, tapi tetap saja dibenci dan dimusuhi. Nah, itu kan realita, sebuah kenyataan. Mustahil membuat orang itu semua suka dan senang. Maka jalan satu-satunya adalah ikhlaskan amalan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajarkan untuk kita agar berbuat, beribadah itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh dari para ulama kita sangatlah banyak. Di dalam Siyar A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dengan sanadnya itu disebutkan, kana Ibnu al-Mubaraki katsiral ikhtilafi ila Tursus wa kana yanzilu riqqata fi Kham. Fakana syabun yakhtaliku ilaih wa yakumu bihawaijihi wa yasma'u minhul haditha. Ibn al-Mubarak, seorang ulama, sering bergabung dengan pasukan di garis perbatasan terdepan. Jadi seringkali beliau ikut berjihad fisabilillah. Sering pula beliau berhaji ke tanah suci. Dua tahun sekali beliau ikut berjaga-jaga di perbatasan berjihad fisabilillah. Dua tahun sekali beliau berangkat haji. Nah, setiap kali beliau ke garis depan perbatasan untuk melakukan ribat, dan tempat yang paling sering beliau kunjungi untuk ikut berjaga perbatasan adalah Tursus. Tursus. Di sana itu ada sebuah tempat yang biasa digunakan untuk tinggal. Seorang pemuda penduduk Tursus, kalau Abdullah ibn Mubarak itu datang, senang sehingga melayani dan juga ikut belajar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda. Faqadima Abdullah marratan falam yarah. Pada kesempatan berikutnya, ketika Ibnu Mubarak datang ke Tursus, Tursus itu wilayah terdepan milik umat Islam, Abdullah bin Mubarak datang, tapi anak muda itu tidak ada. Cari-cari tidak kelihatan. Fakharaja fin nafiri musta'ajilan. Falamma raja'a sa'ala 'anisyabi. Jadi suatu kesempatan Abdullah ibn Mubarak tanya kepada penduduk Tursus, "Loh, anak muda yang biasa datang kalau saya di sini itu mana?" Faqala mahbusun 'ala 'asharati alafi dirham. Kata orang itu, keterangan dari penduduk setempat, "Oh, anak muda itu. Anak muda itu sekarang di penjara karena dia punya hutang 10.000 dirham belum dilunasi." Fastadalla 'alal gharim wa wazana lahu 10,000 wa halafahu alla yukhbira ahadan ma 'asha. Abdullah ibn Mubarak tanya, "Yang memberi hutang itu siapa? Di mana rumahnya? Siapa orangnya?" Ditunjukkan anak muda itu utangnya sama dia. Didatengin, diterangkan. Ternyata hutang 10.000 dirham tadi dilunasi oleh Abdullah ibn Mubarak. "Nih, saya lunasi. Tapi tolong cabut tuntutanmu. Anak muda itu dikeluarkan dari penjara. Kan sudah selesai ini hutang-hutangnya." Dan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah meminta kepada orang tadi bersumpah untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa bahwa yang melunasi hutang si anak muda itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Ma'asha, selama Abdullah ibn Mubarak masih hidup, gak boleh diceritakan ke siapa-siapa. Fa'ukhrijar rajulu wasara ibn Mubarak. Akhirnya anak muda tadi dibebaskan dari penjara karena sudah ada yang melunasi hutang-hutangnya. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala kemudian meninggalkan Tursus. Waktu beliau di sana sudah habis, kembali pulang. Tidak terlalu jauh meninggalkan Tursus, anak muda itu berlari mengejar dari arah belakang. Setelah bertemu, Abdullah ibn Mubarak tanya, "Eh, anak muda, kamu dari mana aja nggak kelihatan? Selama saya di sini nggak, saya nggak lihat kamu. Kamu dari mana aja?" "Qala ya Aba Abdurrahman, kuntu mahbusan bidaini." Anak muda itu menjawab, "Begini loh, Abu Abdurrahman, kemarin saya itu di penjara karena punya utang." Kata Ibn Mubarak, "Oh, wa kaifa khalasta? Loh, kok kamu bebas? Gimana caranya itu?" "Qala ja'a rajulun faqadha daini wa lam adri." Anak muda itu mengatakan, "Enggak tahu tuh. Kok ada orang datang katanya dia yang melunasi hutang-hutang saya. Saya sendiri enggak tahu orang itu siapa." "Qala fahmadillah." Kata Ibn Mubarak, "Ya udah, banyak-banyaklah bersyukur kamu kepada Allah." Walam ya'lamir rajulu illa ba'da mauti Abdillah. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa anak muda itu tidak pernah tahu siapakah yang telah melunasi hutang-hutangnya kecuali setelah Abdullah ibn Mubarak meninggal dunia. Karena itu yang diminta, dimintakan Abdullah ibn Mubarak kepada orang yang memberikan hutang kepada pemuda tadi. Luar biasa. Ini kan contoh keikhlasan yang apa, semakin sulit kita temukan di zaman ini. Kita tidak mengatakan tidak ada di zaman ini, ada. Tapi untuk menemukannya itu sulit. Ini ikhlas yang top, ya. Ikhlas yang top. Kalau sekarang kan kebalikan, mau ngungkit-ngungkit kebaikan kalau sekarang. Loh, dulu yang bantu dia siapa? Saya. Malah diungkit-ungkit. Iya. Yang nolong kamu siapa? Saya. Dalam bahasa yang lain, kalau enggak saya tolong, kamu apa jadi gede seperti ini? Kata-kata yang apa tidak sepatutnya terucap. Iya kan? Oh, usaha dia besar itu dulu belajarnya sama saya. Saya ngajarin dia dari nol. Memang anaknya pinter. Ya, sekarang dia jauh lebih berkembang daripada saya. Ya, itu ya termasuk anak murid saya lah. Saya mentornya ini. La haula wala quwwata illa billah. Nah, nilai-nilai keikhlasan seperti ini semakin hari semakin jarang. Yang ada adalah mengungkit-ungkit kebaikan, menceritakan kesana dan kemari apa yang sudah dia perbuat, begini, begini, begini, begitu, begini, begitu. Tutupi, sembunyikan ibadahmu. Kita ingat kembali nasihat dari Az-Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Kalau mampu memiliki amalan saleh yang tersembunyi, enggak ada orang lain tahu, kerjakan. Itu sebuah kenikmatan. Dan nilai ibadah seperti itu bertingkat-tingkat pahalanya, berlipat-lipat ganjarannya. Ini barakallahu fikum. Ya, evaluasi untuk kita semualah. Bukan untuk menghakimi satu persatu. Bukan untuk mengadili orang per orang, bukan. Tapi yang harus kita hakimi dan kita adili adalah diri sendiri. Hakimnya nasihat-nasihat seperti ini. Dalam dakwah juga seperti itu. Rasa-rasanya kita ingin cerita. Oh, dulu saya yang pertama kali. Itu ide pertama dari saya. Yang ngatur segala sesuatunya ya buah pikiran saya. Wah, kalau gak ada saya kacau mungkin kegiatan daurah itu. Semuanya saya. Gitu, iya saya pokoknya. Itu yang ngasih dana kan saya. Itu yang nyarikan bantuan kan saya. Nyarikan bantuan itu sombong ini. Enggak ngasih kok, cuma nyarikan bantuan kok. Saya itu yang nyarikan bantuan. Kalau kita bercermin dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, malu kan kita. Ibnu Mubarak seperti itu, bukan kemudian ketika disusul anak muda dan itu terus bilang, udah bebas kan? Tahu nggak yang bebasin siapa? Gue. Enggak seperti itu. Tapi bertanya, dan itu nggak bohong. Ibnu Mubarak nggak bohong. Kan nanya, anak muda kamu dari mana aja? Kamu dari mana aja? Kok saya nggak lihat kamu? Wah, saya ngutang 10.000 dirham kan. Loh, kok tahu? Gak usah tahu lah. Tahu, masa gak tahu? Kok tahu? Alah. Gitu. Bukan, oh saya di penjara karena hutang. Bukan, tahu gak yang ngebebasin kamu siapa? Gitu. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Ini enggak. La haula wala quwata illa billah. Yang baik itu diungkit-ungkit, yang baik itu kemudian apa disebar-sebarkan yang dia lakukan. Kalau menyebarkan kebaikan iya, tapi menyebarkan kalau dia sudah berbuat baik, na'udzubillah, itu bukan tuntunan salaf. Ada hari ini kan kita sekarang dibuat capek, mata, hati, pikiran kita itu lelah banget. Kemana mata diarahkan, kemana wajah dipalingkan, di sana ada yang tertulis wawasan luas, merakyat, amanah. Iya. Memberikan bukti bukan janji. Iya kan? Siap memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Iya kan? Sudah teruji. Memuji diri sendiri. Ya, memuji diri sendiri. Bahkan dia tulis, bahkan dia sebarkan prestasi-prestasinya selama menjadi ABC, kurikulum vitae-nya, biografi hidupnya, perjalanan dan riwayatnya. Tulis, pernah menjadi pemimpin ini, pernah menjadi ketua organisasi pemuda, pernah, padahal cuma 3 bulan. Ditulis semua. Pernah mengikuti pelatihan ini, pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang, pernah, tulis semua. Emang dia pikir yang lihat terus pengen baca gitu. Bilang apa sih, halah. Gitu aja. Tapi dia tampilkan di prestasi-prestasi saya. Ini kehebatan-kehebatan saya. Coba kalau bukan ahlu sunnah, kalau bukan salafiyin, siapa yang akan membahas hal-hal yang seperti ini? Alhamdulillah, bersyukur kita dikenalkan dengan Al-Quran, didekatkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat cinta dengan nasihat-nasihat para ulama. Kita dibuat senang untuk mempelajari praktek-praktek nyata dari para ulama salaf itu seperti apa, tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika melihat seseorang itu menangis, Al-Hasan bercerita, "Qad kana ahaduhum yabki ila janbi sahibihi fama ya'lamu bihi." Al-Hasan Al-Basri melihat orang itu nangis. Nangisnya ya bukan nangis karena kesakitan, bukan. Nangisnya karena ya apa? Sesuatu yang baik lah. Ingat surga, ingat neraka. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Qad kana ahaduhum yabki ila janbi sahibihi fama ya'lamu bihi." Kalau dulu ulama-ulama salaf, iya kan? Padahal Al-Hasan Al-Basri pun termasuk ulama salaf, tapi pendahulu-pendahulunya, sahabat tabi'in. Kalau zaman dulu ada yang menangis, teman yang ada di sampingnya aja enggak tahu. Iya. Diupayakan bagaimana caranya supaya ketika dia menangis orang lain itu nggak tahu, disembunyikan. Sebab menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal, menangis karena rindu kepada surga, itu kan ibadah. Maka berusaha ditutupi dan disembunyikan. Itu Al-Hasan Al-Basri. Ayyub As-Sikhtiyani lain lagi. Kalau Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala ketika ingin menangis, itu dibuat-buat seolah-olah seperti orang pilek. Tidak ditunjukkan dia menangis, tapi dikesan kan sedang pilek, ada gangguan pernapasan, supaya orang lain gak tahu kalau dia menangis. Hasan bin Abi Sinan rahimahullah itu senang sekali membantu orang. Jadi kalau misalkan melihat ada satu keluarga yang hidupnya serba kekurangan, Hasan bin Abi Sinan itu membelanjakan untuk mereka, membelanjakan untuk mereka makanan, minuman, pakaian, tanpa memberikan tahu, tanpa memberikan informasi siapa yang sudah melakukan itu semua. Itu ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, memberi bantuan, memberi bahan makanan dan pakaian, tetapi berusaha menyembunyikan diri supaya orang lain tidak tahu bahwa dialah yang sudah memberi. Cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali ibnul Husain ibnu Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, di dalam Hilyatul Awliya, di dalam Siyar A'lamin Nubala oleh Umar bin Thabit cerita lamma mata Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib faghasaluhu faj'alu yanzuruna ila athari sawadin fi dhahrihi. Ketika Ali ibn Husain cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tim yang memandikan jenazahnya itu terkejut karena di bagian punggungnya sini ada tanda menghitam ngapal. Faqalu ma hadza? Orang-orang kan tanya, "Loh, ini bekas apa?" Di punggungnya Ali ibn Husain itu ada kulit, kulit punggungnya itu mengeras, ngapal bahasa kita, dan hitam. Lalu orang-orang memandikan kan sempat bertanya, "Ini apa sih?" Faqala, ada yang kemudian kerabatnya mengatakan, "Kana yahmilu jurabat daqiqi lailan ala dhahrihi wa yu'tiha fuqara'a ahli Madinah." Dulu semasa beliau masih hidup, seringkali di malam yang gelap gulita beliau memanggul karung-karung tepung lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di Madinah ini. Sementara orang-orang fakir di Madinah itu enggak tahu siapa yang ngasih. Mau dicari tahu enggak ketahuan. Ditunggu, ya datang. Kenapa? Karena memang beliau Ali ibn Husain sudah punya tekad enggak mau diketahui orang lain. Walaupun dicari-cari enggak ketahuan. Dari mana akhirnya tahu? Satu, persaksian dari keluarganya. Yang kedua, orang-orang fakir miskin di kota Madinah itu yang kemudian merasa, ini setelah Ali ibn Husain meninggal enggak ada lagi yang membawakan tepung di malam hari. Berarti dia pelakunya. Iya. Berarti dia pelakunya. Sampai meninggal enggak ada yang tahu kalau pelakunya adalah Ali ibn Husain rahimahullahu taala. Beda kalau sekarang. Iya kan? Kalau sekarang mah ngasih bantuan tulis nama di situ. Bantuan dari Haji Mukhtar. Iya. Plus alamat, ya kan, sama coblos nomor sekian. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Minta diumumin lagi, ya kan. Tolong diumumin dong. Ini pemberian dari keluarga besar Bapak Dr. Andes dan Ibu Abu Nasi Mukhtar. Contoh, ya kan. Malah kalau misalkan tidak diumumin, sakit hati. Gak tahu terima kasih itu. Jamaah Masjid Al Jihad lah, kan ibu. Udah dikasih bantuan, disiapin makanan, matur nuwun bae ora, kan ibu. Oh tidak. Walaupun adabnya, etika yang harus kita perhatikan, kalau ada orang yang berbuat baik kita mengucapkan terima kasih, betul. Itu etika dan adabnya. Harusnya seperti itu yang dilakukan. Tapi ketika suatu saat tidak ada yang mengucapkan terima kasih, itu tidak memberikan pengaruh sama sekali, tidak menyakitkan hati, enggak. Ini para ulama kita rahimahumullahu taala. Al Hasan Al Basri cerita, in kana ar-rajulu la yakunu indahu zuwaru fayusalli as-salata at-tawilata awil katsirata min al-laili ma ya'lamu biha zuwaruhu. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah. Kalau zaman dulu ulama-ulama salaf, kata Al-Hasan Al-Basri ini, kalau zaman dulu mereka ketika tamu datang berkunjung, tuan rumah sholat, sholat malam, dan sholat malamnya panjang, itu tamu-tamu gak ada yang tahu kalau tuan rumah itu sholat sebenarnya. Jangan dibayangkan seperti sekarang, iya kan. Kalau zaman dulu ya begitulah. Artinya rumah itu masih sederhana. Jadi apapun yang dilakukan oleh tuan rumah, ya mestinya tamu itu tahu. Ludak-ludak-ludak-ludaknya suara itu, ya kan. Tapi diupayakan agar tamu-tamunya itu enggak tahu. Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'sihi ra'suhu wa ra'su imra'atihi 'ala wisadin wahidin qad ballama tahta khaddihi min dumu'ihi la tashuru bihi imra'atuhu. Kata Muhammad bin Wasi', seorang ulama dari kalangan tabi'in, sungguh saya pernah bertemu dengan sekian banyak orang, orang-orang saleh, kaum salaf, padahal beliau sendiri tabi'in. Berarti ini maksud adalah sahabat ataukah generasi tabi'in. Seseorang yang tidur satu bantal dengan istrinya, kepalanya dan kepala istrinya sama berdampingan. air matanya mengalir karena menangis. Istrinya yang tidur sebantal dengannya itu tidak tahu dan tidak bisa merasakan. Tidur sebantal, nangis, ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Ya. Ingat pahala, ingat siksa. Ingat masa lalu, ingat apa yang akan terjadi di masa depan. Ingat kezaliman-kezaliman yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan. Nangis. Jangankan orang lain, istrinya aja enggak tahu. Luar biasa. Wallahi laqad adraktu rijalan kana ahaduhum yakumu fis saffi fatasilu dumu'uhu ala khaddihi la yash'uru alladhi ila janbihi. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, demi Allah saya sudah berjumpa dengan sekian banyak orang-orang baik. Apabila mereka di dalam saf salat berjamaah menangis, air matanya mengalir di pipi. Orang yang ada di samping kanan kirinya tidak bisa merasa dan tidak tahu kalau ternyata temannya itu menangis. Jadi mereka ulama-ulama salaf itu mengajarkan kepada kita untuk beribadah, berbuat baik, beramal saleh, berdakwah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui nasihat-nasihat ini, semoga dan mudah-mudahan kita bisa mengalami dan bisa melakukan peningkatan iman dan takwa, ibadah kita lebih berkualitas. Karena semakin berkualitas itu ibadah, maka pahalanya pun akan semakin bertambah, akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kalau di pengumumannya sampai isya atau lanjut pada isya? Atau sampai selesai? Tulisannya ba'da isya ada pada isya lanjut ya, selanjut seperempat jamnya mending lanjut. Lanjut ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah ba'da isya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.